Nah inilah ibu-ibu sekalian, energi alhamdulillah itu, ya, energi alhamdulillah itu. Semua itu nanti ibu, yang paling penting nih, yang paling penting kalau orang itu beralhamdulillah, yang berjalan itu yang Allah kehendaki, bukan yang kita inginkan, yang mau, percaya. Oh, teori bisnisnya Bu Nasr udah lengkap fakultas ekonominya. Ya. Bikin rumah hidroponik, tanam jamur. Oh, hitung-hitungannya udah hebat lah. Ya. Udah ikut panen. Teorinya udah hebat lah, tetapi yang harus terjadi bukanlah apa yang inginkan. Apa yang kita rencana. Allah tuh lebih tahu mana yang indah buat kita. Allah tahu kapan sesuatu indah buat kita. Jadi tidak ada peluang kecuali harus melakukan apa, Bu? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cuma itu aja lah. Hidup ini kalau ingin berubah semuanya, ya, merubah situasi, suamikah, anakkah, cucukah, mantukah, semua bisa berubah dengan apa, Bu? Alhamdulillah ya Rabbil. Siapa yang masih suka berantem sama mantunya? Mungkin kurang alhamdulillah. Siapa yang masih cemburuan sama mantunya? Hah? Mungkin kurang alhamdulillah. Masih sering berantem sama suaminya? Panjang-panjangan terus. Masih kurang alhamdulillah. Hari ini di pengajian perdana Majelis Taklim An-Nisa ini, ibu-ibu sudah siap menatap dunia baru. Dunia apa namanya? Alhamdulillah. Sudah siap membuang penyakit tersembunyi. Apa itu penyakitnya? Tidak mensyukuri nikmat melekat yang setiap hari kita dapat tanpa usaha, tanpa bayar, tanpa terkurangi. Ya, nah itulah penyakit berbahaya yang membuat kita kehilangan sesuatu. Selesailah materinya. Terima kasih sudah mau mendengarkan ringan-ringan renyah pada hari ini. Ya. Tapi Ustaz satu tambah. Ya, tambah satu tambah C di sepan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kaitannya bersyukur sama ini Ustaz, apa istighfar? Gimana Ustaz? Jadi kan banyak lupa gitu kan bersyukur, namun kalau bersyukurnya kurang apa gitu ya, jadi kan jadi bisa menimbulkan riak kecil gitu Ustaz kadang-kadang. Yeah. Jadi apakah perlu selalu diiringi juga dengan istighfar? Masih. Wah, ini tingkat tinggi sebetulnya. Ada orang beristighfar karena belum bersyukur. Ini tinggi nih. Ada orang beristighfar karena merasa sudah beristighfar. Ah, ini lebih tinggi lagi. Jadi coba saya ulang ya. Yang ibu katakan tadi, beristighfar karena belum bersyukur. Ya. Ada lagi, beristighfar karena merasa sudah bersyukur. Ada lagi itu. Ya. Ada lagi, beristighfar karena merasa sudah beristighfar. Itulah makanya kenapa harus banyak berzikir. Zikir itu gak bisa sekali. Makanya dianjurkannya sih di awal pagi itu istighfarnya 100 kali minimal. Kalau buat saya 100 kali kayaknya sedikit ya. Harus 1000 kali karena saya orang banyak salah. Dan saya punya banyak kepentingan kepada Allah. Jadi karena banyak kepentingan saya kepada Allah, saya gak harus sama yang lain. Kalau yang lain kan mungkin mungkin sabar-sabar sedikit kepentingannya kepada Allah. Jadi cuma 100, bagus buat dia. Buat saya enggak, karena saya punya banyak kepentingan kepada Allah. Jadi buat saya harus 1000 kali lah minimal. Ya. Begitu juga saya ini kadang apa ya? Merasa sudah beristighfar karena saya mengira Allah seperti yang saya kira. Jadi saya harus banyak bertasbih lah. Tapi Ustaz, kurang lah karena saya ini orang yang sama Allah, jadi saya dapat terus materi. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuqa wa al-afaf wa al-ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min as-salihin. Kita akan bikin kerjasama internasional minimal nanti barisannya. Nah, tetapi di sini saya bicara tentang Baitul Maqdis dulu. Kan ada WA tuh, ada WA, nanti ada jalur, ada sirkum, dan tebet deket lah. Ya, tebet deket. Ya. Ini kan semua juga kenal wajahnya ini hampir 80% tahu semua saya wajah-wajah bahagia ini semua. Iya semua. Oke, terima kasih. Nanti begini.